belum tentu bercinta. Oh, kadang ku hanya bercanda. Wah, oh, masih banyak yang lain. Oh, belum tentu aku mau. Terima kasih.